Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Para jemaah Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang pertama telah kita jelaskan tentang apa itu al-manhaj as-salafi dan juga beberapa permasalahan yang berkaitan tentang manhajus salafi. Kemudian insyaallah taala pada sesi yang kedua ini kita akan menjelaskan tentang pokok-pokok dasar, pokok-pokok yang penting dari pokok-pokok ahlus sunnah wal jamaah atau pokok-pokok yang dibangun di atasnya manhajus salafi. Telah kita katakan di antara pokok-pokok tadi yang pertama adalah tahqiqut tauhid, yaitu membenarkan tauhid kita, memperbaiki tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahqiqul ubudiyah, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tauhid adalah perkara yang ma'lum minad din bidharurah, yang dimana tidak sah keimanan seseorang kecuali kita mengikrarkan tauhid tersebut. Dan tauhid adalah kata-kata masdar yang berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesakan. Siapa yang tahu arti daripada tauhid secara istilah? Ini antum, apa itu tauhid? Ya antum, ha? Ifradullah bil ibadah secara umum, secara umum. Antum, tauhid secara umum adalah ifradullah bima yakhtassu bihi, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang khusus untuk Allah dari uluhiyahnya Allah. Apa itu uluhiyah? Ifradullah bil ibadah atau tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah di dalam beribadah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tauhid al-uluhiyah. Dan ini adalah hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Ini adalah hakikat dari kalimat la ilaha illallah, yang artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah al-uluhiyah. Yang kedua, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya. Di dalam rububiyahnya. Apa yang dimaksud mengesakan Allah di dalam rububiyahnya? Apa itu yang dimaksud dengan rububiyah? Antum, yang membawa anak. Baju merah. Ya antum. Apa itu rububiyah? Meyakini cita-cita Allah. Hah? Meyakini cita-cita Allah. Meyakini sifat-sifat Allah. Ada yang lain? Ada yang lain? Siapa saja? Antum? Allah yang menciptakan dan memberi rizki, yaitu ifradullah dengan af'alnya Allah subhanahu wa ta'ala, ifradullah bi'af'alihi, dengan tugas-tugasnya. Allah mempunyai tugas-tugas. Di antara tugas-tugas Allah adalah al-khaliq. Allah adalah yang menciptakan, yang menciptakan hambanya. Allah adalah ar-razik, yang memberikan rizki. Dan Allah adalah al-mudabbir, yang mengatur seluruh alam ini. Ini adalah tauhid ar-rububiyyah. Tauhid ar-rububiyyah. Kemudian yang ketiga, ifradullah bi asma'ihi wa sifatihi al-husna, yaitu mengesahkan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya. Allah mempunyai nama-nama dan sifat yang dimana banyak sekali golongan-golongan yang tersesat dari jalan yang benar, karena sebab meyakini keyakinan yang salah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah Jahmiyah, yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Begitu juga Mu'tazilah, mereka mentakwil yang pada hakikatnya itu adalah penafian, bukan pengisbatan. Ada yang menyatakan bahwasanya yadullah alal jama'ah, misalnya hadis tangan Allah berada di atas al-jama'ah. Allah punya tangan, mustahil Allah punya tangan. Ada yang menyatakan demikian. Mereka menyatakan yang dimaksud dengan tangan ini adalah kekuasaan. Yang dimaksud dengan tangan ini adalah ini dan itu. Tangan ya tangan. Orang Arab manapun ketika kita tanya apa artinya yad, artinya ya tangan. Tangan sebagaimana hakikatnya, akan tetapi as-su'alu anhu bid'ah. Kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, nama-nama dan sifat Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala. Nama dan sifat Allah maha sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari apa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan tilta yadaihi yamin. Rasul menyatakan apa? Dua tangannya Allah semuanya kanan. Bagaimana? Kok dua tangannya kanan? Ayat-ayat yang seperti ini yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama, Ibnu Majishul dan yang lainnya, mereka menyatakan ketika dibicarakan, dibacakan ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah, umirruha kama ja'at, maka kalian biarkanlah sebagaimana datangnya. Dalam artian, kita mengartikannya sebagaimana datangnya dari Rasulullah dan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan Allah punya tangan, ya tangan. Sebagaimana datangnya? Tangan secara hakikat. Allah mempunyai sifat nuzul. Allah istiwa di atas arasy-Nya. Ar-Rahman wa 'alal 'asy istawa. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang istiwa. Nah, karena tetapi mereka ahlul batil dari kalangan Jahmiyah wal Mu'tazilah wa man naha nahwahum, mereka mengingkari. Ada yang menyerupakan Allah turun seperti ini, seperti aku turun dari tangga. Allah turun ke muka dunia pada sepertiga malam, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turun ke muka bumi. Akan tetapi bagaimana turunnya Allah, tidak boleh bagi kita bertanya dengan tentang yang demikian. Tidak pernah salah seorang dari sahabat pun yang bertanya ketika diturunkan ayat nuzul, ketika diturunkan disampaikan hadis bahwasanya Allah punya tangan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala murka, maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah. Mereka kan Allah punya sifat murka. Tidak pernah salah seorang sahabat pun yang bertanya, bagaimana murkanya Allah? Bagaimana turunnya Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana tangannya Allah kok dua-duanya kanan? Bagaimana itu? tidak pernah salah seorang pun mereka bertanya. Wajib bagi kita apa? Umirruha kama ja'at. Kita meyakini sebagaimana datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dasar dari dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan tentang at-tauhid, yaitu tiga jenis daripada tauhid, yaitu al-rububiyah, uluhiyah, dan juga asma was sifat. Ikhwani fid din azzakumullah. Tentunya agama Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas dua perkara. Dibangun di atas dua perkara. Yang pertama, alla na'budu illallah. Tidaklah kita beribadah kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang kedua, alla na'budu illa bima syara'. Kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah dua dasar dari agama ini yang perlu kita tekankan dalam diri kita dan juga keluarga kita. Dua dasar ini, ikhlas beribadah dan mengikuti apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga di sini, agama Allah Subhanahu Wa Taala atau ibadah mempunyai syarat-syarat. Yang pertama adalah ikhlas, beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yaitu mutabaah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dasar yang tegak di atasnya as-salafiyah dan juga manhajus salafi, yaitu tahqiqul ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala, membenarkan tauhid kita, memperbaiki tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengikuti syariat Allah dan juga syariat Rasulnya. Barang siapa yang menyelisih syariat Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan sebenar-benarnya, bahkan dia telah syirik ketika dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya dan mengampuni orang-orang yang berbuat dosa selain dosa syirik sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajib bagi setiap mukmin ketika disyariatkan kepadanya sesuatu, konsekuensinya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan mentaati apa yang diperintahkan Allah dan diperintahkan Rasulnya. Dan yang paling utama adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma. Sesungguhnya aku telah meninggalkan dua perkara yang dimana ketika kalian berpegang teguh kepada keduanya kalian tidak akan tersesat, katanya Rasulullah, yaitu kitab Allah dan sunnati, yaitu kitab Allah dan juga sunnahku, katanya Rasulullah SAW. Ini adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak seharusnya bagi seorang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga seorang wanita yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا, jika Allah dan Rasulnya menentukan satu perkara, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka mempunyai pilihan. Tidak seharusnya, tidak seharusnya. Yang wajib apa? Sami'na wa ata'na. Ketika Allah menetapkan yang demikian, ini adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Kafir di sini imma kufrun akbar, imma kufrun asghar, antara dua. Minimalnya dia kufrun, tidak kufrin. Minimalnya dia terjerumus dalam dosa yang besar sekali. Ya? Kalau dia meyakini bahwasanya hukum Allah di sini lebih utama daripada, atau hukum Allah jauh lebih jelek daripada hukum selain hukum Allah, hukum manusia, konun-konun yang dibuat oleh manusia, yang ditulis oleh tangan-tangan manusia, lebih utama daripada kitabullah dan sunnah, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Kalau dia meyakini, kalau dia melakukannya atas dasar dunia, maka dia telah dosa. Maka dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita ketika ditetapkan satu perkara, maka tidak punya pilihan lain. Sami'na wa ata'na. Kemudian wa may ya'sillah wa rasulah. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, katanya Allah apa? Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, faqadalla walalam ba'ida. Maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Inilah ikhwan fid din azzakumullah. Yaitu mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah tauhidullah Subhanahu wa taala. Ini adalah dasar yang pertama dari dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini adalah yang terpenting. Karena ini adalah yang membedakan antara keislaman dan kekufuran seseorang. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk melalaikannya. Masih banyak dari yang tidak mengetahui apa itu tauhid. Ini adalah suatu perkara yang sangat kita sayangkan. Yang pertama kali kepada anak kita, baru brojol, baru lahir, wajib bagi kita ketika dia mulai berbicara, kita ajarkan kepadanya kalimat la ilaha illallah. Ini adalah hakikat daripada tauhid. Kemudian ketika anak kita mulai bisa memahami, mulai berbicara pada awalnya, kita ajarkan kepadanya kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Kemudian setelah mulai paham, kita ajarkan kepadanya arti daripada kalimat tersebut. Kita jelaskan kepada anak kita arti daripada kalimat la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Setelah mulai paham lagi, kita perjelas lagi kepada anak kita. Ini adalah perkara yang membedakan antara keislaman dan kekufuran seseorang. Bagaimana kita tidak mengetahuinya? Ini adalah perkara yang sangat kita sayangkan. Sedangkan kita menyatakan diri kita adalah seorang muslim. Bukan hanya seorang muslim, kita nyatakan diri kita adalah muslim di atas kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ketika ditanya apa itu tauhid, wallahu a'lam. Tidak mengetahui apa itu tauhid. Ini adalah perkara yang sangat memalukan sekali. Ini yang pertama, ikhwan fiddin azzakumullah. Yang kedua, di antara dasar-dasar yang terpenting dari aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dari dakwah Salafiyah adalah luzum al-jamaah was-sam'i wat-tha'ah, yaitu berpegang teguh di atas al-jamaah dan mendengarkan dan taat kepada pemimpin yang memimpin kaum muslimin. Maka salafiyun, mereka berpegang teguh kepada jamaah. Siapa itu jamaah? Man ijtama'a 'alal haqq. Siapa-siapa yang berkumpul di atas al-haq, walaupun sendirian. Dikatakan Ibnu Mas'ud, sawadul a'zam adalah siapa-siapa yang berada di atas al-haq walaupun sendirian. Ini adalah al-jama'ah. Dikatakan Rasulullah akan berpecah belah umatku ini menjadi 73. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka? Al-jama'ah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan siapa mereka? Siapa-siapa yang ada bersamaku hari ini dan juga para sahabatku. Para sahabat-sahabatku. Jadi yang dimaksud dengan al-jama'ah di sini adalah apa tadi? Al-haq dan juga ahlul haq. Orang-orang yang berada di atas al-haq dan juga orang-orang yang menyampaikan kepada kebenaran. Dan juga ditafsirkan sebagian ulama al-jama'ah adalah al-jama'ah yang mempunyai pemimpin. Pemimpin yaitu waliul amr. Pemimpin-pemimpin kita. Selama mereka berada di atas keislaman, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya. Wajib bagi kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah dan salafiyul ahlul hadith ta'ifa al-mansurah, mereka menjaga hak-hak para waliil amr, para pemimpin-pemimpin kita. Mereka menjaganya. Mereka tidak membuangnya begitu saja. Mereka tidak keluar dari ketaatan dari pemimpin-pemimpin mereka. Selama pemimpin-pemimpin kita memerintahkan kita untuk berbuat baik, adapun ketika kita diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka fala sam'a wala ta'ah. Tidak ada mendengarkan wala ta'at. Misalnya, kita punya, termasuk walil amr, Pak RW misalnya, ketua RW, memerintahkan kita, seluruh masyarakat RW ini harus keluar demo misalnya. Demo ini adalah yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aturan orang-orang kafir yang tidak boleh bagi kita untuk melakukannya. Maka ini adalah perkara-perkara yang wajib bagi kita untuk tidak mentaatinya. Misalnya Pak Presiden, tapi ini tidak mungkin ya. Memerintahkan kita untuk apa? Untuk mencuri misalnya. Untuk korupsi, untuk mencuri, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Taat pada perkara-perkara yang ma'ruf. Ta'ah bil ma'ruf. Tidak boleh bagi kita untuk mentaati kemaksiatan-kemaksiatan yang diperintahkan oleh siapapun itu, oleh siapapun itu, walaupun oleh orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apa? Wa in jahadaka an tusyrika bi fala tuti'huma. Jika mereka berdua berusaha untuk membuat engkau, yaitu anak-anaknya, untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dipaksa kita untuk kufur, maka katanya Allah apa? Fala tuti'huma. Janganlah kalian taat kepada mereka berdua. Akan tetapi apa? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan temanilah mereka berdua di dunia dengan baik. Akan tetapi enggak boleh kita taat. Begitu juga kepada pemimpin kita. Enggak boleh kita khuruj, keluar dari kepemimpinan mereka. Karena ketika kaum muslimin ijtama'u, mereka berkumpul dan memilih pemimpin tadi, bagaimanapun caranya, dengan cara yang hak ataupun cara yang batil, selama pemimpin tadi berada di atas keislamannya, wajib bagi kita untuk mentaatinya. Tidak boleh kita khuruj, tidak boleh bagi kita keluar. Kalau mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat, jangan kita taati. Jangan kita taati, tapi enggak boleh kita untuk keluar memberontak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang khawarij, jamaah Islamiyah atau yang semisalnya, yang membuat resah negara ini dan juga membuat resah dunia. Para terorisme yang membuat resah kaum muslimin, yang membuat kaum muslimin tercela namanya. Mereka mengatasnamakan Islam, pada hakikatnya mereka menghancurkan Islam dengan menyatakan diri mereka ahlul Islam dan melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi ini setelah diperbaiki. Inilah ikhwan fiddin azzakumullah, di antara dasar ahlus sunnah wal jamaah, yaitu mendengarkan dan taat kepada pemimpin-pemimpin. Kemudian dalil dari permasalahan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasul. Jika kalian berselisih terhadap satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian termasuk orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir sampai pada akhir ayat. Ini adalah dalil yang menjelaskan kepada kita wajibnya mendengarkan dan taat kepada pemimpin-pemimpin, karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perkara tadi dengan taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya, menunjukkan pentingnya permasalahan ini. Menunjukkan pentingnya permasalahan ini. Kemudian di antara dalil yang lain, sebagaimana diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, bahwasanya Ali berkata, ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus bala tentara. Sariyah. Itu untuk berperang. Di situ ada ghazu, ada sariyah. Ghazu adalah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada di situ. Adapun sariyah, Rasulullah mengutus dan Rasulullah tidak mengikutinya. Rasulullah sering, seperti Rasulullah mengutus kepada Bani Quraidah, mengutus sahabat-sahabatnya untuk menuju ke Bani Quraidah. Ini adalah sariyah. Di sini Rasulullah mengutus sariyah. Wa ammara alaihim rajulan minal ansar. Kemudian dipilih oleh Rasulullah di antara mereka seseorang dari Ansar sebagai pemimpin. Wa amarahum an yuti'uhu, dan Rasulullah memerintahkan mereka, sahabat-sahabatnya, untuk taat kepada pemimpin tadi. Kemudian faghadiba alaihim, kemudian satu ketika pemimpin tadi marah terhadap sahabat-sahabatnya. Wa qala alaysa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an tuti'uni. Kemudian orang tadi ngomong kepada sahabat-sahabatnya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kalian untuk apa? Untuk kalian mentaatiku. Kemudian mereka menjawab, bala, iya, Rasulullah memerintahkan kami untuk taat kepadamu. Qad azamtu alaikum, aku telah berazam, aku telah berniat. Lama jama'tum hataban, kalian mengumpulkan hatab, yaitu kayu-kayu bakar. Wa auqattum naran thumma dakhaltum fiha, kemudian kalian hidupkan kayu bakar tadi dengan api dan kalian masuk ke api tersebut. Disuruh bunuh diri oleh pemimpinnya tadi. Wa jama'u hataban, karena taatnya mereka kepada pemimpin dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mencari kayu bakar. Mereka mencari kayu bakar. Fa'auqadu naran, kemudian mereka menghidupkan api untuk kayu yang mereka cari. Falamma hamu bidukhul, nah ketika mereka ingin masuk, masuk ke kayu bakar tadi, subhanallah, sampai mereka ingin masuk ke kayu bakar tadi karena taatnya mereka kepada pemimpin mereka yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk ditaati. Kemudian mereka melihat satu sama lain, melihat kanan, kiri, ke depan, belakang, ke sahabat-sahabatnya. Kemudian mereka menyatakan, innama tabi'na an-nabi sallallahu alaihi wasallam firaran minan nar. Sesungguhnya kami mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena lari dari neraka. Nah, kenapa kami kok masuk neraka? Gara-gara diperintahkan oleh pemimpin ini, pemimpin tadi. Di sini bukan berarti kita boleh untuk keluar loh. Di sini bagaimana mereka mentaati pemimpinnya. Kemudian di sini mereka saling melihat satu sama lain dan menyatakan demikian, bagaimana kita tak taat kepada Rasulullah karena kita takut masuk ke neraka. Bagaimana kita masuk ke neraka? Nah, kemudian mereka mengurungkan niat mereka untuk masuk ke neraka dan disebutkan kisah tadi kepada Rasulullah SAW karena mereka takut mereka menyelisihi. Mereka takut mereka menyelisihi, mereka sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul menyatakan, "La udkhaluha, jika kalian masuk ke api tadi, ma kharaju minha abada, kalian tidak akan masuk, kalian tidak akan keluar darinya selama-lamanya." Menunjukkan salahnya yang mereka lakukan ketika mereka masuk ke api tadi. Innamat ta'ah fil ma'ruf, ketaatan di dalam perkara yang baik, katanya Rasulullah. Ini adalah syahid bahwasanya ketaatan kita kepada pemimpin-pemimpin kita dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang disyariatkan kepada kita yang sifatnya terdapat di situ kebaikan. Sifatnya terdapat kebaikan bagi kita. Adapun ketika kita diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya, maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk mentaatinya. Di sini bukan hanya perkara yang disyariatkan, walaupun perkara yang tidak disyariatkan, akan tetapi di situ terdapat kebaikan di dalamnya, maka diperbolehkan saja. Diperbolehkan. Al-muslimuna ala syurutihim, katanya Rasulullah. Bahwasanya seorang muslim, kaum muslimin, atas syarat-syarat yang dibuat. Bukan berarti di sini qawanin al-wada'iyah, konun-konun yang dibuat oleh manusia, persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh manusia tidak boleh bagi kita mentaatinya. Bahwasanya syarat-syarat yang dibuat boleh saja kita mentaatinya, selama syarat tadi tidak menyelisih kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya. Nah, ketika menyelisihi, maka tidak boleh bagi kita untuk melakukannya. Ini adalah dhabit yang perlu kita perhatikan. Di sini terdapat bantahan kepada mereka, orang-orang yang menisbatkan diri kepada ahlus sunnah, yang pada hakikatnya mereka mengikuti jejak-jejak khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul katakan kilabun nar, yaitu anjingnya neraka, yang di mana mereka menyatakan bahwasanya tidak boleh bagi kita untuk mengikuti kawanin-kawanin, aturan-aturan yang dibuat, selama aturan tadi tidak diambil dari kitab Allah dan sunnah. Bahwasanya masyru' mengambil aturan dari Allah dan Rasulnya. Akan tetapi diperbolehkan bagi kita mengambil aturan-aturan atau syarat-syarat selama tidak menyelisih kitab Allah dan tidak menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Rasulullah SAW dari Aisyah. Rasulnya dikatakan di situ, al-muslimuna ala syurutihim, yaitu kaum muslimin atas syarat-syarat mereka, selama tidak menyelisih kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara dalilnya wajibnya bagi kita untuk taat, dan taat tadi di atas perkara yang ma'ruf, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, as-sam'u wa ta'ah haqqun, mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin adalah perkara yang hak, adalah perkara yang hak, ma lam yu'mar bil ma'siyah, selama mereka tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bermaksiat kepada Rasulnya. Wa idza umira bi ma'siyatin, jika diperintahkan untuk bermaksiat, fala sam'a wala ta'ah, dikatakan Rasulullah tidak ada mendengar dan tidak ada taat kepadanya. Ketika kita diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Ikhwani fid din, azzakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengagungkan, begitu juga Rasulullah SAW telah mengagungkan perkara-perkara taat kepada para pemimpin. Bahkan Rasulullah SAW jadikan taat kepada walil amr, taat kepada pemimpin, sebagai jalan keselamatan dari da'i-da'i yang menyeru kepada api neraka. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Busur ibn Ubaidillah Al-Hadrami berkata, haddathani Abu Idris, itu telah menyampaikan kepadaku Abu Idris Al-Khawlani, annahu sami'a Hudzaifah, bahwasanya Abu Idris mendengar Hudzaifah ibn al-Yaman yaqul, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani, bahwasanya manusia bertanya-tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani, dan aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan karena takutnya untuk terjerumus dalam kejelekan tadi. Faqultu ya Rasulullah, Hudzaifah berkata, wahai Rasulullah, inna kunna fil jahiliyatin wa syarrin faja'ana Allahu bihadzal khair fa hal ba'da hadzal khair min syarr, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada pada masa-masa jahiliyah dan juga pada masa-masa kejelekan, kemudian Allah datang kepada kami dan memberikan hidayah kepada kami dengan kebaikan, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan? Ini pertanyaan Hudzaifah ibn al-Yaman. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, naam, ada. Setelah kalian mendapatkan kebaikan, di situ ada kejelekan. Ada. Kultu. Yaitu Hudzaifah berkata, wahal ba'da dhalika syar minal khair, apakah setelah kejelekan tadi terdapat kebaikan? Apakah setelah kita ada kejelekan setelah kebaikan, apakah masih ada kebaikan lagi? Naam, ada, katanya Rasulullah SAW. Ada. Sebelumnya dikatakan, hal ba'da dhalika syar min khair? Ada. Qala na'am wa fihi dakhalun. Na'am, dan di situ juga ada apa? Dakhal. Ad-dakhal, asal daripada dakhan adalah binatang yang merayap, binatang yang merayap, yang menyebabkan ketika dia berjalan akan mengeluarkan sesuatu yang hitam atau yang semisalnya, akan terpengaruh atau akan membuat asar, misalnya seperti mengeluarkan cairan atau apa, dan yang semisalnya. Ini yang dimaksud dengan ad-dakhal. Akan tetapi yang dimaksud oleh Rasulullah bukan itu. Ini adalah permisalan. Yang dimaksud sebagaimana dikatakan Mu'adz, qultu wa madakhnu. Apa yang dimaksud itu? Kemudian dikatakan oleh Rasulullah, qaumun yahtaduna bi ghairi hadi. Di situ ada kaum, katanya Rasulullah. Kaum-kaum tersebut yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka mengambil hidayah, mereka tidak mengambil petunjukku. Mereka tidak mengambil petunjukku, katanya Rasulullah SAW. Ta'arifu minhum wa tungkir. Engkau mengetahui siapa mereka dan engkau mengingkarinya. Mereka berada di atas kejelekan, berada di atas syar, bukan pada petunjuk Rasulullah SAW. Kultu fa'al ba'dal khair, ba'da dalikal khair min syar. Kemudian, apakah setelah kebaikan itu ada kejelekan lagi? Qala na'am, masih ada. Masih ada lagi. Dikatakan apa itu? Du'atun ila abwabi jahannam. Yaitu da'i-da'i. Yang menyerukan kepada pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafu biha. Barang siapa yang menerima mereka, maka akan dilemparkan bersama mereka ke neraka. Lihatlah, subhanallah. Man ajabahum qadhafu biha. Di zaman kita ini banyak sekali dai-dai yang menyeru kepada jahanam, yang menyeru kepada kekufuran, yang menyeru kepada pluralisme, yang menyeru kepada akidah-akidah Mu'tazilah, yang menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan menyerukan kepada bid'ah-bid'ah. Barang siapa yang menerima mereka, qadhafuhu fiha. Mereka akan dimasukkan, dicemplungkan ke mana? Ke neraka. Yang dimana neraka itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, u'iddat lil muttaqin, u'iddat lil kafirin, afwan. Diciptakan neraka itu untuk orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian Hudzaifah berkata, qultu ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, sifatilah mereka kepada kami. Seperti apa mereka? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hum min jildatina. Mereka kulitnya sama seperti kulit kami. Mereka punya kulit seperti manusia. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan mereka berbicara dengan lisan-lisan seperti kami. Qultu, yaitu Hudzaifah berkata, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Maka apa yang diperintahkan jika aku menjumpai yang demikian? Qala talzam jama'atul muslimin wa imamahum. Coba lihat. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah dengan jama'atul muslimin. Itu man kana 'alal haq, dan juga para pemimpin-pemimpin mereka. Kita berpegang teguh dengan mereka dan taat kepada pemimpin-pemimpin tadi. Kemudian Hudzaifah berkata, "Qultu fa in lam yakun lahum jama'ah," jika tidak ada jamaah, tidak ada orang yang menyerukan kepada al-haq misalnya. Apa yang enggak kita lakukan jika tidak ada jamaah? Wala imam, jika tidak ada pemimpin pula. Qala fa'tazil tilkal firaq kullah. Maka keluarlah dari golongan-golongan tadi. Karena apa? Karena yang namanya golongan-golongan, yang namanya partai-partai, yang namanya ormas-ormas, walaupun itu mereka menisbatkan kepada ormas-ormas Islam, pada hakikatnya mereka tidak menyeru kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka menyeru kepada golongannya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan pasti menyeru kepada golongannya. Maka di sini kita mengajak kepada ikhwani sekalian untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada Rasulnya, Dan agama Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kita mentaati pemimpin-pemimpin kita, dan agama kita mencela yang namanya mengikuti golongan-golongan, mengikuti ahzab-ahzab, karena mereka pasti tidak akan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, akan tetapi mereka menyeru pada hakikatnya kepada golongan mereka sendiri. Kemudian di sini Rasul menyatakan, walau anta udda bi asli syajarah, walaupun engkau berpegang teguh menggigit asal daripada pohon atau akar daripada pohon, hatta yudrikukal maut wa anta ala dhalik, sampai engkau didatangi oleh kematian dan engkau dalam keadaan demikian, yaitu tidak ikut campur dalam firak-firak tadi. Ini Mu'tazilah, ini Jahmiyah, ini, golongan si A, si B, si C, dan yang semisalnya. Kita tidak ikut campur, turut campur pada golongan-golongan tadi. Hatta yudrikukal maut wa anta ala dhalik. Sampai maut mendatangimu dan engkau dalam keadaan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan, yaitu dari Abu Salam berkata Hudzaifah bin Yaman kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna bisyarrin, sampai pada perkataan Rasulullah SAW, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya, akan ada setelahku para pemimpin-pemimpin, katanya Rasulullah, yang tidak mengambil petunjukku. Ada di zaman sahabat, ada yang namanya siapa? Hajjaj bin Yusuf. Tidak ada orang yang paling kejam sekejam Hajjaj bin Yusuf di dunia ini. Bahkan ulama para sahabat dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ada contohnya. Contohnya ada. Pemimpin-pemimpin yang zalim. Kemudian di sini Rasul menyatakan, akan ada a'immah, pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku, dan juga tidak, wala yastannu nabi sunnati, tidak mengambil sunnahku, wa sayakumu fihim rijalun, dan akan tegak di antara mereka orang-orang, kulubuhum kulubus syayatin, hati mereka sama seperti hatinya syaitan. Coba lihat, hatinya sama seperti hatinya syaitan, katanya Rasulullah, fi juthmanil ins, yang terjelma pada tubuh manusia. Manusia tapi hatinya hati syaitan. Hatinya seperti asyaitan. Qala qultu. Kemudian Hudzaifah berkata, bagaimana? Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Bagaimana yang aku lakukan jika aku menjumpai yang demikian? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, tasma' wa tuti' lil amir. Dengarkan dan taati amir, pemimpinmu. Wa in dhuriba dhahruk wa ukhida maluk, walaupun dipukul punggungmu dan diambil uangmu, fasmi' wa ati, maka dengarkan dan taati. Sabar, sampai kapan? Hatta talqauni 'alal hawd, katanya Rasulullah. Sabar terus. Sebagian mereka ada yang menyatakan, sampai kapan kita sabar? Kita dizalimi oleh pemimpin kita, mereka mengambil hak-hak kita, sampai kapan? Hah? Katanya Rasulullah SAW, hatta talqauni 'alal hawd, sampai kalian berjumpa denganku di telagaku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telaga itu kita jumpai di mana? Di akhirat kelak. Di akhirat kelak kita diperintahkan untuk sabar kepada pemimpin-pemimpin kita, walaupun kita terzalimi. Kemudian hadis ini, yaitu hadis Hudzaifah bin Yaman, sangat banyak sekali riwayat tentang hadis ini, dan insyaallah semuanya dan kebanyakannya adalah as-sahih, dan syahid daripada dalil-dalil ini, ikhwan fiddin a'azzakumullah, di dalam hadis ini dan juga ayat yang telah kita sebutkan yang telah lalu, di antara dasar ahlus sunnah wal jamaah adalah mendengarkan dan taat kepada pemimpin adalah dasar, adalah pokok dasar dari pokok-pokok dasar ahlus sunnah wal jamaah yang wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengannya. yang wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan pokok-pokok dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimak wa rahimakumullah, bahwasanya dengan ini kita mengetahui bahwasanya dengan dasar sam'i wa ta'ah, mendengarkan dan taat kepada pemimpin-pemimpin, maka di sini kita menyimpulkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini mereka juga tidak melihat yang namanya al-jihad kecuali dengan pemimpin, kecuali dengan waliul amr. Tidak ada jihad yang syar'i kecuali di bawah naungan pemimpin-pemimpin yang memimpin dan membawai kaum muslimin. Ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengan ini kita katakan bagi siapa-siapa yang menyatakan disyariatkan jihad berangkat ke Afghanistan atau berangkat ke Suriah atau berangkat ke mana, ke negeri-negeri yang lain yang terdapat peperangan di sana, maka wajib sebagaimana dinasihatkan bagi oleh guru-guru kami Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan dan guru kami Syekh Abdullah dan Syekh Rabi' dan yang lainnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menasihatkan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terzalimi di negeri-negeri tersebut, dan tidak boleh bagi kita bertindak gegabah dan menyelisihi pemimpin-pemimpin kita di dalam permasalahan ini. Karena tidak ada jihad syar'i setelah kita ketahui wajibnya bagi kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita, maka mereka tidak melihat jihad kecuali di bawah naungan waliul amr. Di bawah naungan waliul amr. Lain halnya kepada ahli Suriah yang di mana pemimpin-pemimpin mereka telah kufur, telah menampakkan kekufuran dan keluar dari Islam, maka bagi penduduknya wajib di situ untuk mengumandangkan jihad dan berperang dengan pemimpin-pemimpin mereka yang menyerukan kepada akidah tasyayyu', kepada akidah Syiah yang kita ketahui akidah tersebut adalah akidah kekufuran dan mereka adalah bukanlah ahlul Islam. Lain lagi halnya dengan ahli Suriah. Adapun kita yang hidup di negeri kita, maka tidak boleh bagi kita untuk ikut-ikutan dengan orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi untuk membantu saudaranya berangkat ke Suriah. Bahwasanya di sini wajib bagi kita untuk meminta fatwa kepada para ulama di dalam permasalahan ini, dan mereka menasihatkan kepada kita tidak boleh bagi kita untuk pergi berjihad bersama mereka, karena yang demikian ini menyelisihi apa-apa yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Maka wajib bagi kita yang pertama membantu, jika kita bisa membantu harta yang kita miliki, maka wajib bagi kita untuk membantu saudara kita dengan itu. Atau paling tidaknya kita mendoakan saudara kita yang terzalimi di semua tempat. Di semua tempat, baik itu di Indonesia atau di luar Indonesia. Kita doakan mereka sehingga mereka diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ikhwanul fiddin azzakumullah, keamanan adalah kenikmatan yang paling utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tatamannau liqa'al adu. Janganlah kalian mengharap bertemu dengan musuh, katanya Rasulullah SAW. Jika kita dipertemukan, jika diperintahkan oleh imam untuk kita berperang, maka fadzbutu, janganlah kalian mundur ke belakang. Jika kita diperintahkan, sudah tiba saatnya untuk kita untuk berperang, maka janganlah kalian mundur ke belakang. Kita diperintahkan oleh pemimpin kita, jalan. Kita akan berjalan. Tidak boleh bagi kita untuk menolak yang demikian. Wajib fardu ain hukumnya. Adapun seperti keadaan-keadaan yang kita jumpai di beberapa negeri Islam, maka ini adalah menyelisihi aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man ata'a li amiri faqad ata'ani," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang taat kepada pemimpinku maka dia telah taat kepadaku. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan, man ata'ani faqad ata'a Allah, siapa yang taat kepadaku maka dia telah taat kepada Allah. Wa man asani faqad asa Allah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'sil amir Barang siapa bermaksiat kepada amir, kepada pemimpin, maka dia telah bermaksiat kepadaku. Wa innamal imamu junnah. Bahwasanya pemimpin itu adalah pelindung. Yuqatilu min waraihi. Bahwasanya kaum muslimin berperang di belakangnya. Berperang kita di belakang al-imam, di depan pemimpin kita. Tidak boleh bagi kita untuk apa? Untuk mengedepankan diri kita dan tidak menggubriskan para pemimpin-pemimpin kita di dalam permasalahan al-jihad fi sabilillah. Dan juga dibangun di atas dasar ini, ikhwani fiddin, a'azzakumullah, ahlu sunnah wal jamaah, dan juga salafiyun, mereka menjaga zimmahnya orang-orang yang mempunyai perjanjian dengan pemimpin-pemimpin kita. Menjaga harga diri mereka, menjaga darah mereka, menjaga harta mereka. Berdasarkan dengan dasar ini yang telah kita paparkan barusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari Abdullah bin Amr, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qatala mu'ahadan," barang siapa yang membunuh seorang mu'ahad, yaitu seorang kafir yang mempunyai perjanjian dengan pemimpin-pemimpin kita, maka lam yarih raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha yujadu min masirati 40 ama. Bahasanya baunya surga tercium dalam jarak waktu 40 tahun. Orang yang membunuh seorang kafir yang mempunyai perjanjian dengan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, maka dia tidak mencium bau surga. Dia tidak mencium bau surga. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, ala man zalama mu'ahidan. Siapa yang menzalimi seorang mu'ahid, yaitu seseorang yang mempunyai perjanjian dengan pemimpin kaum muslimin, awin taqasahu, atau dia menjelek-jelekannya, aw kallafa fawqa taqati, atau memberikan beban kepadanya yang lebih daripada bebannya, dia tidak mampu untuk mengangkat beban tersebut, aw akhadha minhu syai'an, atau mengambil darinya sesuatu, bi ghairi tibi nafsin, dengan tanpa keikhlasan darinya, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, aku yang menjadi hujjah untuknya sehingga mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diambil dari dasar ini, ikhwani fiddin azzakumullah, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dan juga salafiyun, mereka tidak keluar, tidak memberontak kepada pemimpin-pemimpin karena sebab maksiat. Karena sebab maksiat, mereka selalu mentaati pemimpin-pemimpin tadi sampai telah jelas kepada mereka bahwasanya pemimpin-pemimpin mereka telah melakukan kekufuran yang nyata. Telah melakukan kekufuran yang nyata. Di dalam hadis Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, akan ada umara, satakunu umara ta'rifun wa tunkirun, yang kalian mengetahui tapi kalian mengingkari. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berlepas diri maka dia telah selamat. Kemudian sahabat menyatakan, lima manuqatiluhum ya Rasulullah, kenapa kami tidak memerangi mereka ya Rasulullah? Qala la, katanya Rasulullah, jangan kalian memerangi mereka. Kenapa? Masallu, mereka masih menegakkan salat. Mereka masih menegakkan salat. Di dalam riwayat lain dikatakan, ma'aqamu fikumus sholah, mereka masih menegakkan sholat, mereka masih memerintahkan sholat dan menegakkan sholat kepada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memerangi pemimpin-pemimpin kita. Dan juga dibangun di atas dasar ini, ikhwan fillah hazakumullah, bahwasanya ahlu sunnah tidak menjalani satu jalan yang dimana jalan tersebut menyebabkan perselisihan, seperti pemberontakan, seperti demonstrasi, seperti pemboikotan dan yang semisalnya. Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah dan juga salafiyin tidak mengikuti jalan-jalan tersebut, karena jalan-jalan tersebut dapat menghancurkan dan dapat menyebabkan perpecahan antara kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dengan pernyataannya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Kemudian ikhwan fillah azzakumullah, dasar yang ketiga dari dasar-dasar ahlus sunnah wal jamaah dan dasar dakwah salafiyah yang dibangun di atasnya manhajus salaf adalah memperingatkan dari bid'ah-bid'ah dan juga memperingatkan dari yang namanya ahlul bid'ah. Memperingatkan dari bid'ah dan ahlul bid'ah. Adapun al-bid'ah adalah syai'un mukhtara', sesuatu yang diadakan. Yang diinginkan dari sesuatu tadi, at-ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bid'ah. Maka ahlu sunnah wal jamaah selalu memperingatkan dari yang namanya bid'ah-bid'ah. Karena bid'ah ini perkaranya tertolak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya dengan pernyataannya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islami dinan. Pada hari ini, katanya Allah, akmaltu lakum dinakum, aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islami dinan, dan aku telah sempurnakan pula nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Allah telah menyempurnakan agamanya. Maka barang siapa yang menyatakan bahwasanya boleh-boleh saja bagi kita menambah-nambahi perkara yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melawan Allah dan Rasulnya. Maka dia telah melawan Allah dan juga Rasulnya. Wa may ya'sillah, bagi siapa yang bermaksiat kepada Allah, ini adalah sebesar-besar maksiat. Dan kebid'ahan ini menyebabkan kekufuran. Bisa sampai kepada kesyirikan. Seperti bid'ah-bid'ah apa? Bid'ah-bid'ah menyembah kuburan misalnya. Ini akan apa? Menyebabkan kepada kesyirikan. Ainu syirik. Kita tidak diperbolehkan menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi bid'ah-bid'ah yang terjadi. Di situ ada yang kafir, ada yang kufur, ada yang tidak. Bertingkat-tingkat yang namanya bid'ah itu. Maka di sini ahlu sunnah wal jamaah selalu memperingatkan dari yang demikian. Karena Allah dan Rasulnya memperingatkan dari bid'ah-bid'ah. Rasulullah SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Di dalam hadis yang ma'ruf dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'izzatan baligha, wasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami mu'izzah yang merasuk kepada hati para sahabatnya, mu'izzatan baligha. Kemudian Irbad menyatakan, zarafat minhal uyun, yang dimana mu'idah tadi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad menyebabkan air mata sahabat-sahabatnya menetes dan juga membuat hati mereka bergetar. Wajilat minhal qulub, hati mereka bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Mereka takut. Kemudian Irbad menyatakan, ya Rasulullah, kaannaha mau'izhatun muwadda', ya wahai Rasulullah, kayaknya ini adalah mau'izhah terakhirmu. Fa'ausina, maka berikanlah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, usikum bitaqwallah, aku mewasiatkan kalian untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sami'i wa ta'ah, dan mendengarkan dan taat kepada pemimpin-pemimpin. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi, walaupun dipimpin oleh seorang budak habashi. Wassam'i wa ta'ah. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fa innahu man ya'ish minkum fa sayar ikhtilafan kathira, sesungguhnya di antara kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Rasul memberikan jalan keluar dari perselisihan tadi, alaikum bisunnati, atas kalian dengan sunnahku. Dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, dan juga sair sahabah wa khulafa'ur rasyidin al-mahdiyina min ba'di, yang mendapatkan petunjuk setelahku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. wa'adhu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Ini adalah syahid. Inti daripada hadis ini, Rasul menyatakan dari wasiatnya, yaitu berhati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena dari semua perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan orang yang tersesat, orang yang melakukan bid'ah-bid'ah. Oleh karena itu kita katakan orang yang melakukan bid'ah-bid'ah tadi terdapat penyerupaan dengan orang-orang Yahudi, karena mereka melakukan amalan, orang-orang Nasrani, karena mereka melakukan amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah bid'ah-bid'ah yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ahlu sunnah wal jamaah dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, mereka selalu memperingatkan dari bid'ah-bid'ah. Yang dimana bid'ah-bid'ah tadi tidak ada di zaman Rasulullah SAW, kecuali sedikit muncul bid'ahnya Khawarij, yang kemudian orang tersebut akan dihukumi oleh Rasulullah SAW, kemudian meninggal. Kemudian bermunculan di zaman sahabat, sahabat Rasulullah SAW, ketika bercampurnya bahasa Arab dengan bahasa Yunani, dengan bahasa-bahasa asing, bahasa Rum, bahasa Faris, maka seketika itu banyak sekali tulisan-tulisan diterjemahkan kepada bahasa-bahasa asing, dan semakin tercampur antara bahasa Arab dengan bahasa asing tadi, yaitu bahasa Ajam. Oleh karena itu dikatakan oleh Salafun Saleh ketika ditanya dari mana datangnya bid'ah itu, mereka katakan minal ujmati atau dari Ajam mereka datang, yaitu bid'ah datangnya ketika tercampur bahasa Arab dengan bahasa-bahasa asing, di situ mulai muncul bid'ah bid'ah. Inilah ikhwan fil din azzakumullah. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad ketika dikatakan kepadanya ar-rajulu yasumu wa yusalli, seseorang berpuasa dan seseorang salat, wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli al-bid'ah, seseorang sholat, puasa, dan iktikaf, apakah lebih kau sukai daripada dia berbicara tentang ahlul bid'ah? Berbicara tentang ahlul bid'ah. Faqala, kemudian berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, idha sama wa salla, jika dia berpuasa dan dia sholat, atau dia beriktikaf, fa'innama huwa li nafsi, maka itu untuk dirinya sendiri. Wa idha takallama fi ahlil bid'ah, jika dia berbicara tentang ahlul bid'ah, fa innama huwa lil muslimin, maka itu adalah untuk kaum muslimin secara umum, untuk kaum muslimin secara umum. Dikatakan Imam Ahmad wa hadza afdal, ini adalah lebih utama. Di sini ikhwan fil din azzakumullah, bahwasanya disyariatkan kepada kita untuk memperingatkan kepada ahlul bidah, bukan sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang menisbatkan diri mereka kepada ilmu dan kepada ahlul ilm dan kepada sunnah dan juga kepada salaf. Bahkan mereka nyatakan, oh tidak perlu kita berbicara tentang bid'ah, marilah kita bersama-sama. Tidak seperti itu. Bahwasanya ahlul Islam selalu berbicara. Rasul SAW menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, Rasul peringatkan dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Rasul berbicara, bahkan Allah sendiri memerintahkan kita untuk memboikot orang-orang yang menyimpang. Di antara orang yang menyimpang adalah ahlul bid'ah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatina fa'rid 'anhum, jika engkau melihat orang-orang yang memperdebatkan, memperbincangkan ayat-ayat kami, maka a'rid anhum, maka tinggalkan mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka kembali kepada jalan yang benar, berbicara tentang hal-hal yang benar. Allah sendiri yang menyatakan. Allah sendiri yang menyatakan. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya mereka selalu memperingatkan Ahlul Bid'ah. Dan ini dikatakan oleh Imam Ahmad adalah afdal. Ini adalah yang lebih utama. Kemudian berkata Imam Sam'ani rahimahullahu taala, "Inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilaih." Kami diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah dan disunnahkan untuk mengikutinya. "Wa nuhina 'anil ibtida'," dan kami dilarang untuk apa? Untuk melakukan bid'ah. "Wa zujirna 'anhu." Dan kami diperingatkan dari bid'ah tadi. "Wa syi'ar ahlus sunnah," dan syiar ahlus sunnah adalah ittiba'uhum lisalaf, yaitu mereka mengikuti salafus saleh. "Wa tarkuhum kullu ma huwa mubtadi'un muhdats," dan mereka meninggalkan segala sesuatu yang apa? Yang baru. Segala sesuatu yang baru. Inilah ikhwan fil din, azzakumullah. Begitu juga berkata Al-Imam Al-Hasan menyatakan, "La tujalisu sahibu bid'atin." Janganlah engkau duduk dengan sahibu bid'ah, dengan orang-orang yang melakukan kebid'ahan. "Fa innahu yumarridu qalbak." Karena dengan duduk bersama ahlul bid'ah akan membuat hati kita apa? Sakit. Membuat hati kita sakit. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, "La tujalisu illa mu'minan." Janganlah kau duduk kecuali dengan orang-orang yang beriman. "Wa la ya'kulu ta'amak illa taqi." Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah dari Rasulullah SAW, larangan dari Rasulullah SAW agar kita tidak duduk dengan orang-orang kecuali orang-orang yang menyerukan kepada kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya, kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang shadiq di dalam keimanannya. Ini adalah perintah Rasulullah SAW. "Wala ya'kulu ta'amak illa taqi." Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Bukan berarti di sini kita tidak boleh memberikan makanan kepada ahlul bid'ah. Tidak. Akan tetapi dalam artian di sini kita duduk dengan mereka, dengan kita ta'annas, dengan mereka senang-senang. Bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka nasihat kepada mereka, bukan dalam rangka ta'liful qulub. Adapun dalam rangka ta'liful qulub untuk mengajak mereka kepada kebaikan, maka ini adalah perkara-perkara yang disyariatkan. Adapun untuk bersenang-senang dengan mereka, duduk bareng, makan bareng dengan tanpa ada konsekuensi apapun, maka ini adalah perkara-perkara yang dilarang oleh agama kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berkaitan tentang pertemanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seseorang atas agama temannya. Seseorang atas agama temannya. Jika temannya berada di atas bid'ah, maka dia ini berada di atas bid'ah secara zahir. Secara zahir dia berada di atas bid'ah. Jika kalian ingin tahu agamanya, maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri, bahwasanya orang-orang yang terjerumus di dalam satu kebid'ahan, dia tidak akan selamat dari tiga perkara. Minimalnya satu dia kena. Yang pertama, menjadi fitnah terhadap saudaranya. Menjadi fitnah terhadap saudaranya, sesama ahlus sunnah. Ketika seorang ahlus sunnah, khususnya seorang da'i, ketika dia berteman dengan ahlul bid'ah, tolong menolong dengan ahlul bid'ah, khususnya di dalam dakwah, maka paling tidaknya, minimalnya dia menjadi fitnah. Menjadi fitnah dan muncul fitnah yang besar karena sebab berkumpulnya dia dengan ahlul bid'ah. Berkumpulnya dia dengan ahlul bid'ah. Atau itu tadi minimalnya. Itu tadi minimalnya. Atau yang kedua, orang tadi terjerumus atau terbetik di dalam hatinya satu kesalahan. Kemudian dari kesalahan tadi dia dimasukkan oleh Allah ke neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Imma orang tadi menyatakan di dalam pikirannya, di dalam kepalanya, dia menyatakan, maksudnya saya tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan oleh orang. Saya akan tetap melakukan, atau saya akan tetap berteman dengan ahlul bid'ah ini. Ini adalah perkara-perkara yang akan terjerumus seseorang ketika dia bermuda-mudaan di dalam bid'ah. Ini adalah yang dikatakan oleh Sufyan Az-Zawri rahimahullah, dan juga Ibn Abbas radhiyallahu an, yaitu penanya umat ini yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah fahamkanlah dia dalam perkara agamanya, dan juga fahamkanlah dia ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Di sini Ibn Abbas menyatakan, la tujalisu ahlul ahwa, janganlah engkau duduk dengan ahlul ahwa, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya, fa inna mujalasatahum, karena duduk dengan mereka membuat hati kita sakit, akan membuat hati kita sakit. Ini adalah peringatan daripada Ibn Abbas rahimahullah. Ikhwan fi din, a'azzakumullah, telah kita ketahui bersama tentang dasar-dasar, tiga dasar yang telah kita sebutkan, dan kita katakan kita akan menambahkan satu dasar, yaitu bahwasanya di antara yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka selalu beramal dengan ilmu, dan telah kita isyaratkan pada awal dan sesi yang pertama tentang permasalahan ilmu, yaitu amal dengan ilmu. Bahwasanya ilmu dengan tanpa ada amal, maka seperti halnya pohon yang tidak berbuah. Maka agama Allah subhanahu wa ta'ala diutus dengan ilmu dan juga amal. Ilmu begitu juga dengan amal, yang dimana ilmu yang bermanfaat akan membuahkan al-amalu as-salih. Ini adalah empat dasar dari dasar-dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang di sini, ikhwan fil din azzakumullah, hukum mengikuti manhaj salaf telah kita simpulkan dan telah kita paparkan secara jelas apa itu manhaj salaf, kepada siapa mereka kembali. Maka di sini yang wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj salaf, yaitu mengikuti kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah-sunnahnya para sahabatnya. Karena Rasulullah di dalam hadis Irbad menyatakan, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan di sini ikhwan fil din azzakumullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, al-ilmu masyru' wan nusukul masyru' ma'khudun min ashabi Rasulillah. Ilmu yang disyariatkan dan nusuk yang disyariatkan. Tahu apa itu nusuk? Nusuk itu adalah amalan-amalan ibadah haji, manasik. Ya, katakan manasik nusuk. Yang masyru' adalah yang diambil dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man jaa'a amman ba'dahum fala yanbaghi an yuj'ala aslan. Katanya Ibnu Taimiyah, apa-apa yang datang setelah mereka, yaitu setelah sahabat, maka tidak seharusnya dijadikan dasar. Tidak seharusnya dijadikan dasar, diambil dari mereka, akan tetapi tidak dijadikan dasar. Adapun yang diambil dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Inilah ikhwan fil din azzakumullah. Di sini kita simpulkan bahwasanya wajib bagi kita untuk mengikuti manhaj as-salaf. Manhaj as-salaf. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, secara singkat bahwasanya as-salafiyah mempunyai sifat-sifat, mempunyai sifat-sifat bahwasanya mereka adalah menjadikan al-wala wal bara dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kecintaan dan juga kebencian karena Allah dan juga Rasulnya dengan mengikuti apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya syiar mereka, syiar yang mereka tampakkan, yang mereka jelaskan kepada umat adalah ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka mengambil manhaj wasat. Ahlus sunnah, ahlul hadis, hum ahlul wasat. Mereka adalah orang-orang yang mengambil wasatiyah. Ummatan wasata, yaitu umat yang tengah. Bainal ghali wal jafi anhu. Antara berlebih-lebihan dan juga antara bermuda-mudaan, jalan tengah. Ini adalah sebaik-baik perkara. Umat ini adalah umat yang tengah. Dan ahlu sunnah wal jamaah adalah mengambil manhaj wasat pada setiap perkara mereka. Kemudian yang keempat, sifat-sifat mereka, bahasanya mereka adalah ahlul ittilaf wal ittifaq. Mereka selalu membuat ta'liful qulub. Bagaimana caranya manusia untuk mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mengikuti agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi mereka selalu tetap tabat, istiqrar di dalam kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di atas al-haq. Kemudian mereka juga selalu berpegang teguh dan menyibukkan diri mereka terhadap agama mereka dan juga menyibukkan diri mereka untuk selalu menuntut ilmu syar'i yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dengan mereka berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini adalah sifat-sifat ahlu sunnah wal jamaah. Maka ini adalah tentang manhajus salafi dan tentang as-salafiyah ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita dan bagi siapa yang mendengarkan, hendaklah menyampaikan kepada saudaranya yang tidak mendengarkan di majelis-majelis ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan, siapa yang perkataannya lebih baik dari orang-orang yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beramal saleh. Ini adalah sebaik-baik perkara. Dan yang hadir menyampaikan kepada yang gaib, yang hadir menyampaikan kepada yang tidak datang, maka insyaallah subhanahu wa ta'ala ini adalah amal yang mustamir, yang terus menerus berjalan walaupun orang yang melakukannya telah meninggal dunia. Inilah yang bisa saya sampaikan, dan jika ada kesalahan maka mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena tidak lain kesalahan itu datangnya dari saya sendiri dan juga dari syaitan. Dan apabila benar adanya yang saya sampaikan, maka ini adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kami akhiri kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada yang kurang difahami silakan dicatat dan disampaikan, jika tidak kita akan mengakhiri majlis ini.